قال المعلم رحمه الله تعالى الوزنات العمر ومتين هذه طب يوم بسلام تلتان مثلا أرأ وتنبي أريد في هذه الترجمة أن نبين هل الجهاد زائدة من الله تعالى أو منتقية عنه والدقيق بهذا أنه لا يصح إطلاق الجهاد إطلاق الجهاد لا يصح إطلاق الجهاد على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا بل لا بد من تفصيله ولا بد من التفصيل فإن أريد بها جهة السفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه سيبوا لك سيبوا عليه لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. Nurin lebih hadis tarjama, kami inginkan dengan judul di atas anutayin untuk menjelaskan ya, tarjama di sini artinya judul untuk menjelaskan apakah memiliki arah itu satu sifat yang ada pada Allah ataukah satu hal yang tidak ada pada Allah. Wataqir dan kesimpulan dari pembahasan dan pengkajian dalam masalah ini mengatakan layaknya itu tidak boleh itlaqul jihad mengatakan Allah itu memiliki arah jihad Allah secara mutlak. Tidak boleh mengatakan Allah itu punya arah secara mutlak. Layaknya tidak boleh secara mutlak mengatakan arah untuk Allah Subhanahu wa taala la nafiy wa ithbatan. Mengingkarinya ataupun menetapkannya. Menetapkannya secara mutlak ya salah. Mengingkarinya secara mutlak juga keliru. La bukan ada tafsir namun harus dirinci. Jika yang dimaksud dengan Allah itu punya arah, maksudnya adalah Allah itu arahnya bawah, maka arah bawah untuk Allah satu hal yang tidak ada. Dan mumtani'atun dan mustahil bagi Allah, karena Allah Ta'ala wajib baginya al-umulun mutlak, memiliki sifat di atas yang sempurna, di atas untuk zat Allah dan atas untuk atau luhur untuk sifat-sifat Allah. Yang kedua, jika ini maksud dengan pihak dengan kata-kata jihad, dengan kata-kata memiliki arah, artinya Allah itu berada di arah atas sana, wahitu bihi, dan Allah itu dikepung dan ditutupi oleh arah atas. Artinya apa? Allah di dalam alam. Di arah atas, di dalam alam. Faya, maka itu adalah satu hal yang muntafiyatun, satu hal yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala dan mustahil bagi Allah. Allah terlalu agung dan terlalu mulia sampai jika dikepung dan ditutupi oleh salah satu makhluknya. Bagaimanakah mungkin Allah itu dikepung oleh salah satu makhluknya padahal kursi Allah yang merupakan letak kaki Allah saja itu sudah meliputi, menutupi langit dan bumi. Bagaimana firman Allah, wal ardh jami'an qabdatu yawmal qiyamah, bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit atau kecemawat dan langit matahariyatun dilipat dengan tangan-tangannya Allah, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Kemudian kemungkinan yang ketiga dari Wa in uridu bihi ta'ala wajibatun lahu. Qala asy-syaikhu Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Jilani fi kitabih Al-Ghuniyah wa huwa subhanahu bi jihatil uluwi mustawin 'alal 'arsy muhtawin 'alal mulki. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, kemungkinan makna yang ketiga dari kalimat Allah memiliki arah adalah, jika yang dimaksudkan dengan Allah memiliki arah adalah jihadul ulu, Allah berada di atas sana, dan arah atas bagi Allah adalah arah atas yang sesuai bagi keagungan dan kebesaran Allah. Min ghairi ihatatin bihi, tanpa arah atas tersebut meliputi dan menutupi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala itu di luar alam semesta. Bahwa hakun faya hakun sa'fitatu lillah, maka itu sesuatu yang benar yang ada pada diri Allah, bukan satu hal yang wajib pada Allah. Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hambali tempat bacanya adalah Al-Jilani bukan Al-Jilani. Maka ada seorang ulama Al-Sunnah yang namanya sering dicatat oleh orang-orang sufi. Dia punya buku namanya Al-Hunyah. Lengkapnya Al-Hunyah Litalibi Tariqil Haqi Fi Ma'rifatil Adab Syar'iyyah. Itu kecukupan, satu hal yang mencukupi bagi para pencari jalan kebenaran yang berisikan pengetahuan tentang berbagai adab-adab yang diajarkan oleh syariat. Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu di arah atas, dia berada di atas arf muhtawin alal mulki, meliputi seluruh kerajaannya, meliputi seluruh alam semesta. Iman. Ajma alaihi muslimuna min anna Allah subhanahu fi samai. Fal jawabu inna kauna Allahi fi samai la yakhali anna sama'a tuhitu bihi. Wa man qala dzalika fa huwa dhalim. In qalahu min indihi wa kadhibun aw mukthibun. Inna sabahu ila ghairihi fa inna kula man arifa arafa man arafa ismallahi ta'ala wa inna qatahu bi kulli shay'in wa anal abdul jadi anek kofdol tuhu kofdol tuhu yaumal kiamati wa'anahu yusuf yaswis sama'a wa'anahu yaswis sama'a fatoyi sijilil lam yatasir sijilil kutub fatoyi sijilil kutub kutubi fa'inahu layuk yara Sajak surah Sajak surah Dibarihi An-Nasya'an Min makhlukatihi Yungkin Ayuhifatihi Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan makna perkataan Sa'abdul Qadir Al-Jilani Muhtawin al-Mulki, artinya dan Allah itu meliputi kerajaannya, yaitu apa? Alam semesta. Jika dia bertanya, jika kalian mengingkari kalau ada satu makhluk yang meliputi, menutupi dan Allah, maka apa jawaban yang kalian berikan tentang apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin pun telah menyepakatinya, yaitu bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala bisama. Bukankah Allah bersama? Berarti Allah diliputi langit. Sebab Allah diliputi langit, Allah berada di dalam langit. Maka Allah diliputi oleh langit. Bagaimana kita di dalam masjid ini, maka kita diliputi oleh tembok. Jadi ini terdapat faedah nukilan ijma, bahasanya Allah itu bersama. Maka jawabannya yang dimaksud Allah bersama, layak tadi di salah satu arti, benda langit itu meliputi, menutupi zat Allah. Siapa yang mengatakan demikian, maka dia telah sesat. Jika dia mengatakannya, adalah minting diri. Dari pendapatnya sendiri. Jika dia adalah seorang pendusta atau orang yang salah tidak sengaja, jika perkataan tersebut dia sandarkan kepada orang lain. Karena semua orang yang mengetahui keagungan Allah dan bahasanya zat Allah itu meliputi sesuatu dan bahasanya bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah pada kiamat, dan Allah akan melipat langit sebagaimana seorang itu melipat lembaran-lembaran buku, maka tidak akan terlintas dalam benaknya ada satu pun makhluk yang meliputi dan menutupi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'atun fi Qur'ani qala Allahu ta'ala wa yunzilu 'alaykum minas sama'i ma'a ay minal ulumi la minas sama'i nafsiha annal matara yanzilu minas sahabi athani al taj'ala fi bima'na 'ala fa yakunu al ma'na anna Allaha 'ala sama'i wa qad ja'at fi makna ala fi mawadi'i kathirah fi mawadi'i kathirah min al-Qur'ani wa ghairihi. Qala Allah Ta'ala fasihu bil ard ay ala al-ard. Nah, wa ala hadza berdasarkan keterangan di atas, bahasanya Allah itu mustahil ditutupi oleh benda langit, fayukharraj, maka maka solusi dari pernyataan Allah bersama, Allah bersama di langit, itu solusinya adalah ahadul ma'niyai. Salah satu dari dua makna berikut ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan asma' di sini adalah sama secara bahasa, yaitu al-ulu, terus di atas sana. Sehingga Allah bersama itu terjemahnya Allah telah di atas sana. Sayyidul makna hingga maknanya sini Allah berurus di atas sana. Artinya di arah atas. Dan sama dengan makna ulu, arah atas, satu hal yang bisa dalam Al-Quran. Allah berfirman dan Allah turunkan pada kalian minas sama'i dari arah atas ma'an ayat hujan. Ya, memang kesunatan sama di sini bukan sudah langit, langit sebagai benda. Tetapi yang dimaksud dengan asma ini adalah minal ulu dari arah atas, bukan dari benda langit itu sendiri. Karena hujan itu tidak turun dari langit, akan tetapi turun dari mendung. Yang kedua, kita katakan, kita jadikan fi dalam kalimat Allah fi sama, itu maknanya adalah ala, atau maknanya kokoh. Sehingga maknanya, fisama artinya Allah itu ala sama di atasnya langit, bukan di dalam langit, namun di atasnya langit. Ini langit di atasnya langit. Dan fi dengan makna ala itu terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan yang lainnya. Contohnya fisihu fil ardi, dalam kalian di atas muka bumi. Bukanlah maksudnya di dalam kalian di terowongan di bawah tanah. Maka fil ardi ini maknanya alal ardi. Maka penjelasan ini Allah bisa melihat dengan dua makna ini sangat banyak berkeberan di buku-bukunya Syekh Ibnu Taimin, kemudian telah kita baca di Takrir Tarturiyah dan juga di Sarah Tumatul Itiqad, dan ya, sangat sering disinggung dan dibahas oleh beliau. Kemudian bab yang ke-10, istiwa illahi ala arsyihi, Tuhan di atas arsh. Ya, saya tidak menggunakan terjemah kesemayam karena kesemayam dalam bahasa Indonesia, bahkan di kamus besar bahasa Indonesia, bisa artinya menguasai, bisa artinya duduk, dan bukan itu yang dimaksud. Ini juga maknanya kerajaan ketiga makna di kamus besar bahasa Indonesia. Menguasai, jadi tidak benar duduk, dan juga tidak benar berada. Ini ada benarnya. Peristiwa bila di arah Allah berada di atas arsy. Kita saja. Ini Rahman. قوله تعالى الرحمن على الأرض istiwa. Nah, istiwa dalam bahasa Arab yutlak digunakan ala ma'ani untuk beberapa makna. Satu, semuanya berputar, seputar makna sempurna, wal intiha, dan berakhir. Semuanya maknanya, ya ada hubungannya dengan kesempurnaan dan berakhir. Bahwa terdapat dalam Al-Quran kata-kata istiwa ala salah satu wujud dalam tiga bentuk. Pertama mutlak, ya, artinya lah istiwa terus langsung maf'ul bi, atau istiwa tanpa disambung dengan huruf maksud saya. Contohnya walam mazalahu asyuddahu, tatkala Musa telah sampai pada asyuddahu usia dewasanya, wattawa, artinya aika mula dan telah sempurna. Yang kedua adalah bergandengan dengan ilah, tumattawa ila sama'i, kemudian Allah istawa ila sama'. Maknanya di sini Allah bermaksud dengan keinginan yang sempurna menuju langit. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ala, kita tahu ala dhuhurihi. Kaya kalian istiwa di atas punggungnya. Maknanya sini izin pada saat itu adalah al-ulu wal istiqra, berada di atas. Al-istiqra saya terjemahkan dengan berada, al-urus atau semakan dengan di atas. Maka makna istiwa yang disambung dengan ala adalah berada di atas sesuatu. Maka istiwa Allah atas arsy, maknanya uluwa istiqra'uhu alaihi, Allah berada di atas arsy dengan tinggi dan keberadaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan istiwa al-arsy adalah sifat fi'liyah yang dalil yang mendasarnya dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Di antara dalil Al-Quran adalah firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan terdapat 7-6 ayat yang lain di sini. Maka total ayat tentang istiwa Allah di atas arsy itu ada 7 ayat. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalau Allah istawa ala arsy. Maka istiwa ala arsy adalah sifat fi'liyah. Dengan al-ulu. Kalau al-ulu sifat dzatiyah. Kalau istiwa ala arsy itu sifat fi'liyah. Di pelajaran yang lewat, ketika kita membahas ulu, maka al-ulu adalah sifat dzatiyah. Sebagaimana di halaman 32, kalau diceritakan dulu, ulumullah ta'ala min sifatih dzatiyah. Jadi kalau istiwa al-arsy itu sifat fi'liyah. Ini apa bedanya sifat dzatiyah sama fi'liyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dulu tanpa awal. Dan demikian seterusnya tanpa akhir. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk bersifat dengan yang maka ada pada Allah, jika tidak maka tidak. Maka itu al-arsy sifat fi'liyah. Kenapa? Karena itu al-arsy baru ada ketika Allah berkehendak untuk menciptakan arsy. Sebelum Allah ingin menciptakan arsy, maka tidak ada sifat istiwa al-arsy. Berarti ya, sifat fi'liyah. Wahyu. Kami hadir dari sunnati malam waktu salat fi kitab as-sunnatu. As-sunnati. As-sunnati. Bi isnadi sahihin. Isnadi isnadin. Bi isnadi sahihin. Ala syarhil Bukhariyu. Bukhariyi. Bukhariyi. An Qatadata bin Ibn al-Nu'mani. Nu'mani. Radhiyallahu anhu. Qala. Sami'tu Rasulullah. Sami'tu Rasulullah. Lama qalallahu min khalqihi istiwa istawa ala arshihi. Wa qala Syekhu Abdul Qadir al-Jilani innahu madhkuru fi kulli kitabin anzalahu Allahu ala kulli nabiyyin. Nah. Jazakal sunnah adalah hadis yang diatkan oleh Al-Halal dalam kitabnya sunnah dengan sanad yang sahih mengikuti kitab Bukhari dan Muslim. Dari kata Abi Nu'man, seorang sahabat Nabi yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah selesai menciptakan arsy, Allah istawa, Allah berada di atas arsy. Dan Syekh Qadir Al-Jilani mengatakan sesungguhnya istiwa alal arsy itu disebutkan dalam semua kitab suci yang Allah turunkan kepada semua nabi. Ajma'ah. Ayang pula dari Alamu makulin wa ma'uroka macam ni, ini benar. Ya, wa ma'uroka. Suma uli rafihi waqad ruya nahru ala an rabbi abi an rabbi abi jadi abi abdi rafali sayyikum malikin waqadu al-istiwa huwa yumashkulun hai gairu majhulin hai gairu majhulin makna il-lughati fa'inna maknanu al-ulughu. Nah, dan Al-Sunnah sepakat bahasanya Allah berada di atas arsy. Tidak ada satu pun dari Al-Sunnah yang mengatakan kalau Allah tidak di atas arsy. Dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menukil anhum dari Al-Sunnah, yaitu salaf. Dari perkataan itu yang mengatakan kalau Allah tidak di atas arsy, tidak akan didapatkan. Ini kalimat singkat yang sangat sulit untuk mengatakannya. Maksudnya, orang berani mengatakan perkataan Tuhan ini harus setelah meneliti sekian banyak buku, bukan wakil asal ngeklaim. Namun ini, untuk menulis satu kalimat ini, dia harus mentelaah sekian banyak buku. Sehingga dari kehadiran tidak mungkin itu sahih. Ini enggak main-main, tidak mungkin bagi siapapun untuk menukil dari salaf. Adanya satu lama salaf yang mengatakan kalau Allah tidak di atas. Ini nulisnya singkat. Tapi yang mendasari, penelitian yang mendasari kesimpulan singkat ini, itu satu hal yang yang bukan. Ini kalau di zaman sekarang, kesimpulan ini kalimat yang dikatakan oleh MTB ini, itu kalau dituliskan, itu sudah jadi disertasi sekian dari orang. Dan bisa jadi disertasi sekian dari orang. Penelitian tentang apakah ada ulama salaf, ulama ahlu sunnah, itu ulama salaf yang mengatakan kalau Allah itu tidak di atas A. Maka disebut saja yang pertama mentelaah buku-buku tafsir. Sekian dari buku-buku tafsir ditelaah, kesimpulannya tidak ada. Dan buku-buku yang lain, buku fikih atau buku-buku yang lain yang mungkin dimungkinkan bisa mencakup depan perkataan salaf. Jadi satu hal yang sangat jelas, karena kita yakin bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan kalimat ini bukan akal ngomong. Setelah beliau meneliti, mengkaji, beliau membuat kesimpulan, kita tinggal nelan mentah-mentah saja. Dan yang telah gula-gula, beliau susah payah dan capek-capek untuk sampai pada kesimpulan tidak mungkin. Luar biasa. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menukil anhum dari mereka ahlu sunnah yaitu salah dari kesempatan itu. Katakanlah Allah tidak jatuh ke A. Lama kau berlaku akhir waktu. Menegaskan lama sholat zahir, baik ada kalimat yang nas ataupun kalimat yang zahir semua tidak ada, tidak mungkin ada, tidak ada kalimat nas itu kalimat yang hanya mengandung satu kemungkinan makna, tidak ada satupun nas kalimat nas yang mengatakan salah dari satu ulama salah mengatakan salah Allah tidak di atas A. Gimana kalau zahir? Yang mana yang betul apa kemungkinan makna? Cepat juga enggak ada. Luar biasa. Ada seorang berkata pada Imam Malik rahimahullah, wa ya Abdul Rahman, Allah berfirman, Ar-Rahman ala arsus tawa. Kisah tawa. Bagaimana bahasa Allah istiwa? Maka Imam Malik menunjukkan kepalanya sampai banjirlah kepala beliau dengan keringat. Karena marah. Dan karena menahan marah, maka kemudian Imam Malik mengatakan istiwa itu ghairu majhul, tidak diketahui. Majhul tidak diketahui. Ghair tidak diketahui. Artinya diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan bagaimanakah cara Allah istiwa tidak bisa ditangkap dengan logika. Dicari dengan nalar. Mengimaninya wajib, kenapa? Karena terdapat 7 ayat minimal. Itu baru ayat Al-Qur'an saja, belum dalil dari sunnah. Terdapat 7 ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan itu. Wa su'aluhum 'an bid'ah, dan bertanya tentang itu, tentang bunyi, tentang kaif. Ada siapa yang kita wa ma'uwa ma'ira muqtadiyah. Arok sama urok lain mananya. Arok artinya yakin, urok artinya don. Urok yuri itu artinya don. Dia bentuknya majhul namun maknanya maklum. Urok artinya tidaklah aku mengkebunan itu. Maknanya kalau wama uroka artinya wama donantuka, wama donantuka. ila mubtadi'an, dan aku tidaklah menyangkamu. Tidak aku punya prasangka kepadamu kecuali kepadalah mubtadi'an. Semua umur Rabbi kemudian beliau memerintahkan seorang tersebut dikeluarkan, diusir dari masjid. Maka orang tersebut pun diusir dari masjid. Lihat siapa alam minubala, karya Zahabi, asma wa sifat karya Bayhaqi, wajawwaza isnadahu al-Hafiz. Dan sama, sampai Imam Malik, ini dinilai jayid oleh al-Hafiz, Ibn Hajar di Fathul Bari. Berkaitan dengan perkataan Imam Malik ini, teringat perkataan Ali Hasan, kalau tidak salah di pelajaran dia untuk buku An-Nasiha karya Syekh Ibrahim Al-Khaili, dia mengutip perkataan Syekh Al-Albani ketika mengutari kisah ini. Kisah Al-Bani mengatakan, dan aku tidak berpandangan adanya satu orang yang bisa berbuat bagaimana perbuatan Malik di zaman ini. Aku berpandangan, kurang lebih maknanya, aku tidaklah berpandangan adanya ada satu manusia yang bisa berbuat bagaimana perbuatan Imam Malik di zaman ini. Ada orang yang wakil ngeyel, lagi pengajian di masjid. Wakil ngeyel, kemudian tanya, dengan tanya, semisal pertanyaan orang ini kepada Imam Malik. Kemudian si Ustaz tadi bisa ngusir orang tersebut tanpa menimbulkan mafsadah. Tanpa menimbulkan mafsadah. Dia bisa usir, paksa. Kenapa? Ini memaliknya Allah. Bukan mengusir, bukan mengusir secara lisan. Imam Malik bukan mengusir secara lisan. Wah, muka. Tumma umi robihi. Umi robihi itu artinya apa? Imam Malik nyuruh bawa dia keluar. Tangkap. Terus keluar. Diseret. Nanti diseret. Umi robihi. Jadi tidak dikatakan summa amarahu ayah hujah. Tidak dikatakan kemudian Imam Malik memerintahkan orang itu ayah hujah untuk keluar dari masjid, keluar dari masjid Nabawi. Ya. Summa umi wabi. Kemudian Imam Malik nyuruh orang untuk nangkep dia. Dan perintah Imam Malik kepada orang yang beliau suruh ini adalah saat dia keluar. Ayo kerja untuk diusir keluar. Di sini harusnya ada kata sambungannya, namun dibuang dan bisa kita tangkap, meskipun tidak disebutkan. Harusnya fayuh kerja. Artinya orang tersebut pun diusir keluar. Muka nangkep orang, nyeret orang keluar masjid. Tanpa menggunakan mafsadah untuk dakwah, untuk si pemateri, untuk dakwah secara umum, untuk pemateri, kata Sa'ad, aku tidak berpandangan, tidak melihat dan tidak yakin ada satu orang yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik di zamannya. Kemudian Ali Hasan mengambil kaidah dari perkataan Al-Albani ini dengan mengatakan, ini menunjukkan bahasanya Orang tidak boleh nelam mentah-mentah sikap-sikap salah di masa mereka dan memperlakukannya. Wah. Dengan memperlakukannya, memperlakukan sikap-sikap salah kepada al-mukhalif, kepada orang yang menyimpang, orang yang menyelisih tersebut, sudah dipraktekan sama persis. Copy paste sama persis di zaman ini. Sesuatu hal yang tidak bisa membaca sikap-sikap para ulama salaf terhadap mukhalif itu harus kita baca dalam frame kondisi mereka. Frame masyarakat mereka, frame kondisi mereka. Ada kerangka. Enggak boleh dibaca cuma semata-mata itu saja. Tanpa melihat kerangka, situasi, psikol, dan yang lain yang meliputi asal tersebut. Maka turiya nahwahada dan kalimat semacam di atas diriaskan dari Rafi'ah ibn Abi Rahman yang terkenal dengan sebutan Rafi'ah Tu'ai. Yang merupakan gurunya Imam Malik. Yang Imam Malik telah belajar kepada Rafi'ah ini sejak kecil. Ketika dia masih kecil, kanak-kanak, dan yang masih kanak-kanak, itu ibunya Imam Malik memasang sorban di Malik kecil. Dan mengatakan tidak. Dikasih sorban, maksudnya ya seragam orang mandi lah. Dikasih sorban dan diperintahkan tidak. Kata alam nafsi ati ada hukum la ilmi. Maka sana pergi ngaji tempatnya Rafi'ah dan belajarlah bagaimanakah adat beliau sebelum kau belajar ilmunya. Ya. Artinya apa? Saya duduk di sana, amati gerak-gerik, gaya bicara, gaya menjawab, gaya membantah, gaya bersikap kepada muridnya. Maka belajarlah adabnya sebelum kau belajar ilmunya. Ilmu itu jadi rusak, jadi bumerang. Manakala orang belajar ilmu tanpa belajar adab orang yang berilmu. Ya, Rafi'ah ini disebut terkenal dengan sebutan Rafi'ah Tu'ai, karena beliau adalah satu-satunya ulama di Madinah ketika itu yang logika dan kiasnya menonjol. Ra'i, artinya ra'i pendapat. Telah terkenal bahasanya madhab Madinah atau ulama-ulama Madinah itu ketika di zaman itu adalah ulama-ulama yang mengedepankan riwayat, mengedepankan sunnah, jarang dan sedikit memakai qiyas. Nah, ini Rafi'ah ini agak banyak lain daripada orang-orang yang sesama dengan beliau tak bersama terkenal dengan sebutan Rafi'ah itu Ra'i. Mama Tuski. قوله بالعلم غير مقبول معناه ان لا lanudriku kaifiyata fi ukulina walam yarid sam'u bi zikril zakari sama zikri lain bi zikri kaifiyati aidan فإذا انتفى أن الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة مجهولة يجب الكف عنها وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على وجه اللائق واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه تصديقه والإيمان به السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال هو أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأنه لم يكن محروفا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الاستواء غير مجهول المعنى معناه. Tidaklah غير مجهول berarti diketahui. Diketahui maknanya dari tinjauan bahasa Arab. Karena maknanya secara bahasa adalah al-ulu wal-istiqra, sudah di atas. Wal-kaifu ghairu ma'kulin, artinya kita manusia tidak bisa mengetahui bagaimanakah bentuk istiwa Allah, keberadaan Allah di atas ars dengan akal kita. Namun, tariku dadka, cara hal tersebut, cara satu-satunya adalah asamu, dalil wahyu. Walam yarji sam'u dan tidak terdapat dalil wahyu yang menyebutkan tentang tata cara istiwa Allah. Maka jika telah tidak ada anha dari kaifiyat istiwa, dalilani. Dua macam dalil. Itu dalil logika dan dalil wahyu. Maka jadilah bentuk real dari keberadaan Allah di atas ars itu majhul, satu hal yang tidak kita ketahui. Sehingga wajib bagi kita untuk menahan diri untuk tidak membahasnya. Mengimani kalau Allah berada di atas ars itu hukumnya wajib. Maknanya iman bahasanya Allah istiwa di atas ars dalam bentuk yang sesuai dengan keagungan Allah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah memberitakan hal tersebut dari dirinya. Maka wajib mempercayainya dan mengimaninya. Dan pertanyaan-pertanyaan hukumnya bid'ah. Maksudnya bertanya tentang kaifiyat istiwa. Yang terlarang adalah bertanya tentang kaifiyat istiwa, bukan tentang makna istiwa. Adapun bertanya tentang makna istiwa pun saya enggak tahu istiwa secara bahasa itu artinya apa, enggak masalah dia tanya. Namun yang terlarang adalah bertanya tentang kaifiyat istiwa. Bagaimanakah bentuk istiwanya Allah di atas A? Hukumnya bid'ah karena tidaklah hal tersebut dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Seandainya ini satu hal yang baik, mereka telah menanyakannya terlebih dahulu. Ini siapa nama tu? Agus. Bisa baca? Coba. Wahad al-Ladhi. Zatarahul Malikun Rahimahullah Mizanun Amun فَإِنَّ مَعْنَهَا مَعْلُومٌ لَنَا وَأَمَّا كَيْفِيَّتُهَا فَمَجْهُولَةٌ لَنَا لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَنَا عَنْهَا وَلَمْ يُخْبِرْ عَنْ كَيْفِيَّتُهَا كَيْفِيَّتِهَا عَنْ كَيْفِيَّتِهَا وَإِنَّ الْكَلَامَ بِصِفَاتِ فَرْعٌ فَرْعٌ عَنِ الْكَلَامِ فِي ذَاتِهِ فَإِذَا كُنَّا نُثْبِتُ ذَاتَ اللَّهِ ta'ala min huwiri ta'ifin lah bahagia lika yakunu sifatihi min huwiri ta'ifin nah hadza ladzi qala Imam Malik, dan apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, istiwa tentang sifat istiwa adalah mizanun am, timbangan umum atau kaidah umum untuk semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sifat yang Allah tetapkan itu maknanya kita ketahui, ataupun bentuk realnya tidak kita ketahui karena Allah menceritakannya kepada kita dan tidak menceritakan tentang bentuknya. Bukan di sini. Maka perkataan Imam Malik tentang istiwa tadi bukan hanya berlaku untuk istiwa, namun berlaku untuk semua sifat. Maka jadilah perkataan Imam Malik adalah kaidah. Kaidah itu sifat umum untuk semua sifat. Maka semua sifat berlaku padanya, perkataan Imam Malik di atas. Ini di antara keistimewaan Imam Malik. Di antara keistimewaan Imam Malik. Bahasanya banyak perkataan beliau yang menjadi kaidah. Kaidah dalam masalah, banyak masalah. Ini, dalam masalah sifat Allah, perkataan Imam Malik kaidah. Jadi kaidah penting yang harus dihafal. Dalam masalah bid'ah, perkataan Imam Malik jadi kaidah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yarhal hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Jadi kaidah yang sangat penting untuk dihafal oleh talib ilmu. Perkataan Imam Malik tentang tariqul islam, tentang metode perbaikan umat, jadi kaidah. La yasluh adul hadil ummah illa bima soluhabihi awaluha. Jadi kaidah. Imam Malik unik. Satu hal yang istimewa. Banyak perkataan beliau yang jadi faedah yang sangat penting, bahkan harus dihafal oleh para penuntut ilmu. Maka bisa kita katakan tidaklah seorang itu menjadi seorang yang sudah benar penuntut ilmu kecuali apal beberapa perkataan Imam Malik. Kalau dia tidak apal, kalau al-istiwa'u ghairu majhulin dan seterusnya, atau laisluh adul hadil ummah, tidak apal, aneh. Benar kok suka ngaji. Jangan-jangan ngajinya tidur, tidak apa. Kemudian di al-kalam fi sifat, ini kaidah. Al-kalam fi sifat fa'wan al-kalam fi dzat. Membicarakan sifat Allah itu adalah turunan sifat dari membicarakan zat Allah. Ini kaidah untuk membantah Jahmiyah. Yang menetapkan zat Allah tanpa menetapkan sifat. Sebetulnya setelah kita kaji di takrif Tasmuriyah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Faidah guna, maka jika kita menetapkan, meyakini adanya zat Allah, dan kita tidak membahas tentang bentuk zat Allah, maka demikianlah kita meyakini adanya sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membahas tentang bentuk sifat. Ini kan yang kita baca pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأخذ عنا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت